ku merana tersisa karena cinta yang durjana. Berjuta rasa kecewa di dada setelah ku dengar ayahmu bicara. Cincin tunanku, pengikat cintamu, kini kau kembalikan padaku. Sedangkan dulu ayahmu setuju, saat ku pinang kau jadi istriku. Tapi mengapa kini yang terjadi, gagal perkawinanku diambang kencing. Mengapa kini yang terjadi?